Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Iqtida' Siratul Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim, dan sampai kita pada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ala tara ila ma rawahu Abu Dawud min hadith Muhammad ibn Ishaq an Dawud ibn al-Husayn عن عبد الرحمن ابن أبي عقبة أو عقبة عن أبي عقبة وكان مولى من أهل فارس. Disebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, tidakkah engkau melihat kepada apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanadnya sampai kepada Abu Uqbah. Abu Uqbah ini adalah maula dari turunan Persia. Qala, dia berkata, syahidtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fadarabtu rajulan minal musyrikin. Aku pernah berperang, syahidtu maknanya ikut dalam peperangan. Fadarabtu rajulan minal musyrikin, maka aku sempat memukul atau menebas dengan pedangku seseorang dari musyrikin. Sambil aku berkata, khudha minni wa anal gulam al-farisi. Khudha minni wa anal gulam al-farisi. Ambillah dariku, aku adalah seorang pemuda dari Persia. Faltafata ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah SAW menengok kepadaku kemudian berkata, "Hala qulta khudha minni wa ana al-ghulam al-ansari?" Tidakkah sebaiknya engkau berkata, "Ambillah dariku dan aku adalah pemuda Ansari?" Ikhwani fi din, a'azzakum Allah. Pembahasan masih kepada masalah ashabiyah jahiliyah. Bahwasanya pemuda tadi ketika berjihad fisabilillah menebas seorang musyrik sambil berkata, khudha wa ana gulamul farisi. Ambillah, aku adalah seorang pemuda dari Persia. Maka Rasulullah SAW melihatnya dan menegurnya, tidakkah sebaiknya engkau berkata, khudha wa ana gulamul ansari. Ambillah dariku, sesungguhnya aku adalah pemuda dari kalangan Ansar. Ikhwan bilina a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Haddahu Rasulullah SAW ala lintisab ilal ansar. Beliau menganjurkan agar beliau, agar pemuda tadi, sahabat yang mulia tadi, menisbatkan dirinya kepada ansar. Jangan kepada Persia. Padahal beliau memang benar-benar dari Persia. Artinya tidak salah. Tidak salah kalau dia itu menyatakan aku adalah seorang dari Persia karena memang Persia. Tetapi Rasulullah mengajarkan kepada dia apa yang lebih afdal. Nisbatkanlah kepada Ansari, jangan kepada Persia. Wa in kana bil wala'i wa kana idhar hadha ahabbu ilaih. Walaupun ke Ansar itu hanya wala, wala itu artinya bukan asli, hanya tergabung di kalangan Ansar sekarang ini. Tetapi Nabi lebih menyukai, lebih memilih kalau dia menisbatkan dirinya kepada Ansar, jangan kepada Persia. Walaupun benar dia lahir di Persia. Wa kana idharu hadha ahabbu ilaihi, menampakkan penisbatan kepada Ansar lebih disukai oleh Rasulullah SAW. Minal intisabi ila Farisin bisaraha, daripada menisbatkan dirinya kepada Persia walaupun saraha, walaupun benar dia dari Persia. Wa hiya nisbatu haqqin laysat muharramah, karena itu adalah penisbatan yang hak, bukan yang haram. Walaupun penisbatan itu penisbatan benar, tidak haram. Kenalkan saya Fulan ibn Fulan Al-Farisi, karena dari Farisi. Atau kenalkan saya Fulan ibn Fulan Al-Amriki. Wajar. Mengapa? Karena memang dari Amerika. Mengapa? Dia sahih. Ya. Tetapi ketika itu Rasulullah SAW mengajarkan kalau engkau menisbatkan kepada Ansar lebih bagus. Lebih bagus. Ikhwan bin na'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yusbihu wallahu a'lam an yakuna min hikmati dhalik, dan sepertinya mirip yang demikian bahwa hikmah dari ucapan Rasulullah SAW, anna nafsa tuhami anil jihah allati tansib. Karena biasanya yang namanya jiwa ini akan membela tempat yang dia menisbatkan diri kepadanya. Saya orang Persia, ada cenderung untuk membela Persia. Persia itu hebat, Persia itu begini, Persia itu begitu. Orang yang menisbatkan dirinya kepada negeri lain akan berkata, tidak bisa, negeri saya lebih hebat, lebih begitu. Cenderung untuk lebih tuhami. Tuhami artinya membela. Anil jihad illati tantasib ilaiha. Cenderung seseorang akan membela negeri yang dia menisbatkan dirinya kepadanya. Fa idza kana dzalika lillahi kana khairan lil mar, maka kalau itu adalah untuk Allah karena Allah, maka lebih baik daripada cenderung membela Persia. Ahsan cenderung membela Ansar, aku orang Ansar. Karena orang Ansar muslimin, sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sedangkan Persia waktu itu masih penyembah api rata-ratanya. Faqad dallat hadhihi al-ahadith, maka hadis-hadis ini menunjukkan ala anna idafata al-amr ila al-jahiliyyah yaqtadi dhammahu wa an-nahy anhu. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa disandarkannya kepada jahiliyah, atau disandarkannya sesuatu kepada jahiliyah, merupakan cercaan dan larangan. Wadhalika yaqtadil manah min kulli umuril jahiliyah, yang berarti Rasulullah SAW melarang segala sesuatu yang berbau jahiliyah. Ikhwani fidina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Syekhul Islam dengan kalimat mutlaqan. Semua yang dinisbatkan, diidofahkan, digandengkan dengan jahiliyah, maka itu adalah perkara yang dilarang atau perkara yang dicerca mutlaqan, secara mutlak. Kalau Nabi menyatakan ilmiah, jahiliyah, berarti ilmiah haram. Asabiyah, jahiliyah, berarti jahiliyah haram, jelek. Semua yang dinisbatkan kepada jahiliyah berarti jelek. Kalau seseorang dikatakan fika jahiliyah, padamu ada jahiliyah, juga cercaan. Artinya engkau memiliki akhlak yang tidak bagus. Contoh pada hadis berikut. Wa huwal matlubu fil kitab, dan itu yang dimaksud dalam kitab ini. Dibawakan hadis-hadis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, perkara-perkara yang dikaitkan dengan jahiliyah adalah perkara yang jelek. Menunjukkan bahwa kita tidak boleh tasyabbuh dengan ahlul jahiliyah. Wa mithlu hadha ma rawa Sa'id ibn Abi Sa'id an abihi an Abi Hurairah. Yang seperti itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Sa'id ibn Abi Sa'id dari ayahnya, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, inna Allaha qad adhhab 'ankum 'ibbiyatal jahiliyah. Ibbiyah, ini ilmiah dari kata buta, kebutaan jahiliyah. Ini asabiyah dari kata asab, artinya asabiyah satu golongan. Sekarang ibbiyah, kejelekan, aib. Ibbiyah, jahiliyah, juga disifati dengan jahiliyah. Wa fakhriha bil aba, wa fakhriha. Domirnya ha kembali ke mana? Hah? Jahiliyah. Artinya fakhr jahiliyah. Satu lagi fakhr jahiliyah. Ikhwani bin na'azakumullah, yani berbangga-banggaan seperti jahiliyah. Innama hum fahmun min fahmi jahannam. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian kejelekan-kejelekan jahiliyah dan berbangga-banggaan jahiliyah. Sesungguhnya mereka ini adalah arang, dari arang-arang api neraka. Bara api dari bara api-api neraka. Aula yakunanna ahwan 'ala Allah min al-ju'lan. Atau niscaya mereka akan menjadi sesuatu yang paling rendah, bahkan lebih rendah dari serangga. Allati tadfa bi anafiha natin, yang selalu menolak atau menyentuh dengan hidungnya perkara-perkara yang busuk. Serangga, lalat misalnya, akan langsung menempelkan hidungnya ke bangkai, kotoran, kotoran manusia, kotoran binatang, kotoran apa lagi. Rendah. Kata Nabi SAW, mereka ini faham min fahmi jahannam. Jahiliyah adalah bara api neraka, bahan bakar api neraka atau arang-arang neraka. Atau niscaya mereka akan direndahkan lebih rendah dari serangga yang biasa hinggap di tempat-tempat yang busuk. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu wa huwa sahih, dan hadis ini juga sahih. Disebutkan dua perkara, adhafal ibbiyah wal fakhr. dinisbatkan dua perkara, ibya dan fakhr, ilal jahiliyah. Dan kalau dinisbatkan kepada jahiliyah, berarti yadummahuma bidzalik. Nabi mencerca keduanya dengan jahiliyah. Wa dzalika yaqtadi dammahuma bikaunihima mudhafain ilal jahiliyah. Maka berarti keduanya tercela karena keduanya disandarkan kepada jahiliyah. Wa dzalika yaqtadi damma kullil umur. Dan faedah lainnya adalah bahwasanya ini merupakan cercaan bagi semua yang dinisbatkan kepada jahiliyah. Konsekuensinya dhammu kullil umuril mudhafa, cercaan terhadap segala perkara yang disandarkan ilal jahiliyah, kepada jahiliyah. Wa mithluhu ma rawahu Muslim fi sahihi. Dan yang semisalnya apa yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abi Qais Ziyad bin Rabah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu qala man kharaja min at-ta'ah, kata Nabi, siapa yang keluar dari ketaatan, wa faraqa al-jama'ah, dan memisahkan diri dari jamaah, famata mitatan jahiliyah, famat, maka dia mati, maka matinya bangkainya adalah jahiliyah. Wa man qatala, siapa yang berperang, tahta rayatin immiyatin, siapa yang berperang di bawah bendera kesukuan, immiyah kebutaan, dengan makna pokoknya apapun yang ada pada suku saya tetap saya bela. Emia, membabi buta dalam membela sukunya. Rayatin emia, wa yaghdab li'asabiyah, marah karena asabiyah. Asabiyah golongan, asabiyah kesukuan, asabiyah kelompok. Aw yad'u ila asabiyah, atau mengajak kepada asabiyah. Aw yansur asabiyatan, atau membela karena asabiyah. Faqutila, kalau kemudian dia terbunuh, faqitlatun jahiliyah, maka juga matinya mati jahiliyah. Wa man kharaja ala ummati, siapa yang keluar memerangi umatku, yadribu birraha wa fajiraha, memukul yang baiknya dan yang jeleknya, walayatahasha min mu'miniha, dan tidak menghindari orang mukminnya, walayafi lidi ahdin ahdaha, dan juga tidak menunaikan janji yang sudah diikat perjanjian, falaisa minni walastu minhu, maka dia bukan dari aku dan aku bukan dari dia. Rasulullah berlepas diri dan menyatakan, aku bukan dari dia dan dia bukan dari golonganku. Dzakara fi hadha hadis al-aqsam al-thalatha, disebutkan dalam hadis ini tiga jenis. Allati yaqidu laha al-fuqaha'u baba qitali ahli al-qiblah min al-bigha' wal-ida' wa ahli al-'asabiyyah, yaitu yang diikatkan oleh para fuqaha dalam bab-bab mereka, dalam kitab-kitab mereka dengan judul bab memerangi orang dari kalangan ahlul qiblah, dan juga al-bughah, orang-orang yang zalim, wal-ida, yang memusuhi, dan golongan ahlul asabiyah. Siapa saja yang disebut di dalam bab ini atau dalam hadis ini? Salah satu aqsam, tiga golongan. Yang pertama, al-qismul awal, al-kharijun, yang disitir, yang disinggung, yang diperingatkan di dalam hadis ini, yang pertama kharijun, kaum khawarij, yaitu al-kharijuna an ta'ati sultan, golongan yang keluar dari ketaatan penguasa. Fanaha an nafsil khuruj anitta'ah wal jama'ah, maka dilarang untuk keluar dari kepemimpinan, keluar dari ketaatan, keluar dari jamaah. Wa bayyana annahu in mata wala ta'a alaihi al-imam mata mitatan jahiliyah. Dan dikatakan oleh Nabi dalam hadis ini, kalau dia mati dalam keadaan tidak memiliki ketaatan pada penguasa, makanya mati jahiliyah. Berarti siapa yang dikatakan matinya mati jahiliyah? Mitatan jahiliyah. Yang pertama khawarij. Mengapa? Karena mereka tidak mentaati penguasa. Mati dalam keadaan menentang penguasa sama dengan jahiliyah. Apakah jahiliyah ada penguasanya yang mengatur mereka? Tidak. Mereka tidak memiliki pemimpin, tidak memiliki orang yang mengatur mereka. Mereka liar. Masyarakat yang liar. Sedangkan muslimin, masyarakat terpimpin. Sedangkan mereka khawarij, masyarakat yang tidak terpimpin, berarti sama dengan jahiliyah. Qala fa inna ahla al-jahiliyah, karena golongan jahiliyah, minal arab wa nahwihim, dari kalangan Arab atau lainnya, lam yakunu yuti'una amiran. Mereka di zaman jahiliyah tidak pernah mentaati seorang amir pun. Aman secara umum. Alama huwa ma'rufun min siratihim, sesuai dengan apa yang sudah sama-sama diketahui dalam sejarah mereka. Lihatlah sejarah Arab, sejarah Ajam di zaman jahiliyah. Apakah mereka terpimpin? Tidak. Ikhwanuddin a'azakumullah. Dan mereka saling berperang antar suku. Dan itulah yang dikatakan dengan asabiyah, ibdiyah, jahiliyah. Yang kedua, tsumma dzakara alladhi yuqatil ta'assuban. Golongan kedua yang disebut jahiliyah, yang dikatakan matinya mati jahiliyah, adalah orang-orang yang berperang ta'assuban karena asabiyah. Liqaumihi, asabiyah pada kaumnya. Pokoknya kaum saya tidak boleh salah. Aturan pertama. Aturan kedua, kalau kaumku salah, maka tetap saya akan membelanya dan saya tetap menganggapnya benar. Hadirin azakumullah, ini jahiliyah. Au ahli baladi, atau asabiyah dengan negerinya. Asabiyah dengan sukunya, asabiyah dengan negerinya, asabiyah dengan kelompoknya, asabiyah dengan golongannya, sampai berperang. Kalau dia mati dalam keadaan perangnya perang asabiyah, mat, kalau dia mati mata mita dan jahiliyah, matinya juga jahiliyah. Wa samarayah immiyah, asabiyah tadi dinamakan benderanya dengan bendera immiyah, membabi buta. Pokoknya kelompok saya tidak pernah salah, pokoknya suku saya tidak pernah salah, pokoknya golongan saya tidak pernah salah. Li'annahu al-amra al-a'ma. Kenapa dikatakan immiyah? Immiyah jahiliyah. Kata Syekhul Islam, li'annahu al-amra al-a'ma. Karena perkaranya betul-betul buta. Tidak mau melihat sama sekali yang benar siapa, yang salah siapa. Tidak mau lihat. Alladzi la yadri wajhuhu, dia tidak tahu menahu pokoknya. Siapa yang bukan suku saya, bukan golongan saya, harus saya lawan. Pokoknya siapapun yang bukan golongan saya, bukan kelompok saya, bukan suku saya, bukan bangsa saya, harus saya lawan. Harus saya serang, harus saya bunuh. Buta. Fakadzalika qitalul asabiyah. Demikianlah namanya perang asabiyah. Selalu dalam keadaan buta, tidak pernah mau melihat mana benar mana salah. An ghairi ilmin bi jawaz qitali hadza, dalam keadaan tidak peduli hukumnya, tanpa ilmu tentangnya, apakah boleh dibunuh atau tidak boleh dibunuh, apakah boleh diperangi atau tidak boleh diperangi. Apakah ini boleh yajuz atau la yajuz? Min ghairi atau an ghairi ilmin bijawaz qitali hadha. Wa ja'ala qitlatal maqtuli qitlatan jahiliyah. Maka kalau sampai dia mati, orang yang berperang karena asabiyah, matinya juga mitatan jahiliyah, mati jahiliyah. Sawa'un ghadiba biqalbih aw da'a bilisanih. Sama saja apakah marahnya betul-betul dari hatinya ataupun hanya di mulutnya ikut-ikutan, tetap jahiliyah. Aw daraba biyadihi atau mengayunkan pedangnya dengan tangannya. Artinya kalaupun cuma di hati, jahiliyah. Ataupun cuma di lisan, jahiliyah. Ataupun sampai ke tangannya ikut mengayunkan pedangnya, jahiliyah. Ikhwan ibn na'azakumullah. Artinya pembelaan membabi buta itu, apakah sungguh-sungguh dari hatinya atau di lisannya, atau bahkan sampai memeranginya dengan tangannya, maka sama saja semuanya adalah kebiasaan jahiliyah. Wa qad fassara dhalik fi ma rawahu Muslim aidha. Dan ditafsirkan yang demikian dalam apa yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallam la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh akan datang, pasti akan datang pada manusia satu zaman. La yadri al-qatil fi ayyi shay'in qutil. Saya ulangi. La yadri al-qatil fi ayyi shay'in qatal. Wa la yadri al-maqtul 'ala ayyi shay'in qutil. Kasih harakat dengan benar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan datang, sungguh-sungguh akan datang pada manusia satu zaman. La yadril qatil, orang yang membunuh tidak tahu kenapa dia membunuh. Dan yang dibunuh juga tidak tahu kenapa dia dibunuh. Faqila, kemudian dikatakan, kaifa yakunu dhalik? Bagaimana kalau begitu ya Rasulullah? Kata Nabi, al-haraj, kekacauan. Al-qatil wal-maqtul fin-nar, yang membunuh dan yang dibunuh dalam neraka. Ikhwan ibn na'azakumullah, al-haraj, kekacauan ini mungkin mirip dengan yang diistilahkan dengan chaos. Pernah terjadi di beberapa negara yang seperti itu. Ketika penguasa yang sah tumbang dan masyarakat berpecah menjadi sekian golongan-golongan, sekian kelompok-kelompok, setiap hari ada yang membunuh, ada yang dibunuh, dalam keadaan tidak tahu mengapa dia membunuh, kenapa dia dibunuh, karena gak kenal ini siapa, kawan apa lawan. Maka dia hanya melihat pandang-pandangan mata. Dia pegang senjata, langsung ditembak. Kenapa kamu tahu? Ya gak tahu. Pokoknya saya khawatir ditembak, saya tembak duluan. Bisa dibayangkan kayak apa itu suasananya. Pernahkah terjadi di Indonesia? Pernah. Ketika di zaman kekacauan PKI waktu itu, mereka saling curiga, PKI apa bukan. Sehingga barakallahu fikum, kalau ada ciri-ciri keislaman, mereka husnudzan. Tapi enggak ada ciri-ciri keislaman, dia tidak peduli. Main sikat saja. Main bunuh saja. Tanpa ada pertanyaan, tanpa ada selidik, tanpa ada. Sebaliknya, mereka juga sama. Membunuh siapapun kaum muslimin. Ikhwanabina'azakumullah. Maka ketika kaum muslimin dengan kaum muslimin di masa itu punya permusuhan, tinggal sebut saja kalimat PKI, langsung dibunuh. Padahal muslim, karena hatinya sudah sejak dulu pengen memusuhi orang ini. Ini orang PKI, maka matilah dia, ya, dikeroyok oleh yang lain. Ikhwanudin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum tumbang penguasa di Sudan, kejam memang penguasanya, membunuh setiap hari sekian puluh orang atau bahkan kadang 100 orang digantung di lapangan atau ditembak. Itu terjadi hampir setiap hari. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, pemberontakan dari manusia, dari rakyat, dan kemudian tumbanglah penguasa. Setelah tumbang penguasa, terjadi peperangan sesama mereka dengan tidak jelas. Satu hari 1 juta orang yang mati. Satu hari. Membenarkan ucapan Rasulullah SAW dan membenarkan ucapan para ulama setelahnya yang mengambil dari beliau, bahwa 40 tahun dengan penguasa yang zalim lebih baik daripada 1 hari tanpa penguasa. Kamu lihat. Dan saya tidak baca koran, tidak baca berita, saya mendengarkan dari syekh, dari salah seorang syekh yang menceritakan kejadian Sudan dari orang Sudan. Kemudian beliau berkata kepada kita, bayangkan 1 juta orang sehari itu, penduduk Mekah habis. Penduduk Mekah, kata dia, yang resmi cuma 1 juta. Kamu lihat Jeddah kosong, kamu lihat Mekah kosong. Yang tadinya terbunuh sekian ratus orang, tetapi ketika tumbang penguasa zalim tadi, yang terjadi justru mengerikan. Yang membunuh ditanya kenapa membunuh, tidak tahu kenapa saya membunuh. Yang dibunuh juga tidak ngerti kenapa dia dibunuh. Dia keluar dengan senjatanya karena ketakutan. Setiap ada orang lain membawa senjata, dia khawatir. Nembak saya enggak. Pokoknya ada tanda-tanda megang senjata, tembak. Kenapa? Takut tembak saya. Saya tembak duluan. Siapa dia? Enggak tahu. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Akan datang nanti satu zaman al-harj, terjadi kekacauan seperti itu. Al-qatil wal maqtulu finnar. Terus bagaimana kalau kita ada di zaman itu? Walhamdulillah diwakili pertanyaan kita oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Rasulullah, apa sikap kami kalau terjadi fitnah berdarah seperti itu? Kata Nabi SAW, i'ti man anta minhu. Datangilah tempat. Pertama, ilzam baitak. Nasihat pertama, ilzam baitak. Tetaplah di rumahmu, jangan keluar rumah. Ditanya lagi oleh Abu Dzar, ya Rasulullah, wa in dukhila alayya. Bagaimana kalau rumahnya dimasuki mereka? Idhab ila man anta minhu. Pergilah ke tempat kamu berasal. Suruh pulang kampung, mudik. Yang asalnya dari sana pulang ke sana, yang asal dari sini pulang ke sini, pulang masing-masing. Membawa senjata ya Rasulullah. Idan syarakta. Kalau engkau bawa senjata, berarti engkau ikut dalam fitnah. Bawa senjata berarti ikut dalam fitnah. Mengapa? Karena nanti di jalan akan menyerang orang. Kan bawa senjata. Ngungsi tanpa senjata. Ya Rasulullah, bagaimana kita berjalan dalam senjata, jangan mereka dalam keadaan membawa senjata. Kalau engkau takut kilatan pedang, tutuplah wajahmu dengan imamahmu. Tutup dengan imamah, berjalanlah. Artinya saya dibunuh lebih baik daripada saya membunuh. Begitu. Ini khunibnina azumlaqa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saat-saat yang berat, yaitu saat-saat fitnah. Kisim berapa itu? Kisim yang kedua, asabiyah. Al-kismu thalith, al-khawarij alal ummah, imma minal idah, alladzina gharaduhumul amwal, kakat at-tariq, wa nahwihim. Khawarij, tetapi berbeda dengan yang pertama. Kalau pertama itu kaitannya dengan penguasa, menentang penguasa, tidak mentaati penguasa, lepas dari baiat dan seterusnya. Kalau yang ketiga ini khawarij terhadap masyarakat muslimin. Ya, ini bagaimana mereka memerangi kaum muslimin. Kakat et tariq, seperti merampok, merampas, menjarah. Kalau ghoraduhumul amwal, kalau tujuannya adalah harta, biasanya kaum khawarij akan merampok. Karena mengkafirkan kaum muslimin sehingga menghalalkan hartanya. Merampok pom bensin di Cirebon. Kemudian mencuri mobil, membunuh supir taksinya. Yang terjadi di mana-mana di Jakarta dulu. Apalagi? Au ghoraduhumur riyasah, atau tujuannya adalah politik, kekuasaan. Kalau tujuannya politik, biasanya yang dibunuh adalah tokoh-tokoh politik. Kama yaqtul ahlal Misr alladziina hum tahta hukmi ghairihi mutlaqan. Sebagaimana penduduk Mesir membunuh orang-orang yang di bawah hukum tanpa peduli mutlaqan. Siapapun yang terlibat dengan hukum dibunuh. Apa istilah mereka biasanya? Taghut. Penguasanya dianggap taghut, maka semua yang berkait dengan pemerintah taghut, taghut, taghut. Maka mereka bunuh siapa yang mereka mampu untuk mereka bunuh. Wa illam yakunu muqatilah, bahkan mereka bunuh pula yang sesungguhnya bukan muqatilah. Muqatilah itu orang yang mampu berperang. Orang yang mampu berperang adalah laki-laki sehat, tidak cacat. Mereka membunuhnya bukan hanya muqatilah, walaupun ghairu muqatilah. Ghairu muqatilah adalah perempuan, anak-anak, orang tua, renta, cacat, mereka bunuh juga. Aw minal kharijin 'anis sunnah alladziina yastahilluna dimaa ahlil qiblati mutlaqan. Atau yang ketiga ini adalah golongan yang keluar dari sunnah, yang kemudian menghalalkan darah ahlul qiblah, menghalalkan darah kaum muslimin yang masih salat secara mutlak. Kal haruriyah, seperti haruriyah alladzina qatalahum Ali, yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka mereka ini, tiga golongan ini, kalau mati, matinya jahiliyah, mitatan jahiliyah. Thumma innahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sama al-maitah wal-qatlah mitatan jahiliyah wa qitlatan jahiliyah ala wajhid dham. Kemudian Nabi menyebut yang mati dari mereka atau yang terbunuh dari mereka dengan mitatan jahiliyah atau dengan qatlah atau qitlah jahiliyah. Ini adalah dalam rangka mencerca ala wajhi adzam laha wan nahi anha, dalam rangka melarang jangan kalian menjadi seperti mereka. Wa illa lam yakun qad zajara an dhalik, kalau tidak, maka itu namanya bukan peringatan. Siapa yang berperang dengan immiyah, dengan asabiyah jahiliyah, mata mitatan jahiliyah, kalau itu bukan cercaan, kalau itu bukan larangan, ya berarti hadis ini tidak berfaedah apa-apa. Tidak melarang apapun, hanya menceritakan saja, siapa yang berperang gini maka matinya jahiliyah. Tidak. Jelas hadis ini melarang dan mencerca perbuatan-perbuatan asabiyah, perbuatan-perbuatan immiyah, perbuatan-perbuatan ibbiyah, perbuatan-perbuatan jahiliyah. Haram. Apakah hanya hatinya saja, pokoknya saya tidak mau, pokoknya saya akan bela terus walaupun salah, itu sudah cukup jahiliyah. Apalagi mulutnya juga ikut berbicara. Dia tidak pernah salah, tidak mungkin salah, mustahil salah, itu juga sama jahiliyah. Atau yang ketiga, tangannya ikut bergerak, memukul, memaksa, melempar, menembak, membunuh dan seterusnya. Itu juga jahiliyah. Wa min hadza ma akhrajahu fi sahihain. Dari jenis ini pula apa yang dikeluarkan di dalam dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim, dari Ma'rur ibn Suwaid. Qala ra'aitu Aba Dzar alaihi hullatun wa ala ghulamiha mithlaha. Kata Ma'rur ibn Suwaid, aku melihat Abu Dzar memakai pakaian, ternyata pakainya persis sama kembar dengan budaknya. Fasa'altuhu an dzalik, aku tanyakan tentangnya, kenapa pakaianmu kembar dengan pelayanmu. Fadzakara annahu sabba rajulan ala ahdi Rasulillah. Abu Dzar menjawab, aku dulu pernah mencerca seseorang di zaman Rasulullah SAW. Fa'ayyarahu bi ummih, aku cerca dia dengan ibunya, yani anak ibunya atau anak ummi begitu. Fa'ata ar-rajul an-nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu, maka orang tadi lapor pada Nabi dan aku dipanggil. Faqala lahu an-nabi innaka mru'un fika jahiliyah, ya Abu Dzar, engkau adalah seseorang yang pada dirimu ada sifat jahiliyah. Radiyallahu ta'ala anhu. Padahal cuma mengatakan pada saudaranya, ayyarahu bi ummi, mencercanya dengan ibunya. Kamu ini anak ibu, atau kamu ini enggak jelas ibunya dan seterusnya. Rasulullah SAW tegur dengan kata-kata, fika jahiliyah. Qultu ala sa'ati hadihi min kibaris sin. Kata orang tadi, kata Ma'rur ibn Suwaid, dulu di zaman Rasulullah SAW, sampai sekarang kau sudah tua. Kibarisin, maknanya tua. Besar umur. Asin adalah umur. Kibarisin, qala na'am. Sampai setua ini kau masih ingat masalah itu? Iya. Rasulullah SAW berkata, hum ikhwanukum wa khawalakum ja'alahumullahu tahta aidikum. Masih ingat Nabi berkata kepadaku, mereka adalah saudara-saudaramu, mereka saudara kalian, mereka kerabat kalian yang Allah jadikan di bawah kekuasaan kalian, di bawah tangan-tangan kalian. Faman kana akhuhu tahta yadi falyut'imhu mimma ya'kul walyalbashu mimma yalbas wala tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum fa'inuhum 'alai. Aku masih ingat, kata Abu Dzar, sampai setua ini, na'am, Rasulullah SAW berkata, budak-budakmu itu, pelayan-pelayanmu itu adalah muslimin, saudara kamu sendiri, kerabat kamu sendiri yang Allah jadikan di bawah kekuasaanmu. Siapa yang saudaranya dijadikan di bawah kekuasaanmu, maka berilah makan seperti yang kamu makan, berilah pakaian seperti yang kamu pakai, dan jangan bebani mereka dengan apa yang mereka tidak sanggup. Dan apa yang kau bebankan kepada mereka dan mereka tidak sanggup, bantulah mereka. Makanya Abu Dzar makan bersama budaknya, memakai pakaian persis sama kembar dengan budaknya. Jangan dibeda-bedakan. Begitu saatnya makan, pergi-pergi kamu, itu di teras sana. Seperti ngasih makan anjing, seloro. Piring seng. Tahu piring seng ya? Piringnya kalau dikenin kerompreng gitu. Ini, untuk kamu di sana. Kemudian makan di atas meja. Kana minna na'azukumullah. Man akhuhu, siapa yang saudaranya Allah jadikan di bawah kekuasaan kamu, maka hendaklah beri makan seperti yang kamu makan, beri pakaian seperti yang kamu pakai, dan jangan bebani kecuali sekesanggupannya. Kalau dia tidak sanggup, bantulah. Wahai budak saya, tolong angkat meja ini. Ya, dia berusaha angkat nggak kuat. Kamu bantu. Kamu di sana, saya dari sini. Kita angkat bersama. Ini barakallahu fikum, diajarkan bagaimana akhlak dan adab kepada bawahan. Akhlak dan adab kepada orang yang di bawahnya, apakah pegawainya atau budaknya atau pembantunya atau siapapun yang di bawahnya. Ikhwan bin na'azukullah, asyahid yang menjadi bukti dalam hadis ini adalah ketika Abu Dzar menceritakan Rasulullah berkata kepadaku, fika jahiliyah, berarti perkara tadi yu'ayyir akahu bi ummi, mencerca saudaranya dengan ibunya, itu barakallahu fikum sangat jelek, sampai Nabi menyebutnya dengan jahiliyah, fika jahiliyah. Na'udzubillah. Dulu, mudah-mudahan sekarang tidak, anak-anak itu saling mencerca, bukan mencerca orangnya, mencerca bapaknya dan ibunya. Bapak kamu begini, bapak kamu begitu. Dilawan yang oleh lawannya, bapak kamu yang begini, bapak kamu yang begitu. Atau ibumu begini, ibumu begitu. Marah, dilawan dengan kalimat yang sama. Na'udzubillah. Ini juga sama. Jahiliyah. Jahiliyatin jahla. Jauhilah. Natin, muntin, busuk baunya. Barakallahu fikum. Fafi hadal hadith, anna kullama kana fi amril jahiliyah fahuwa madmum. Hadis Abi Dzar ini juga sama. Setiap apa yang dikasih label jahiliyah mesti tercela. Lianna qawlahu fika jahiliyah, karena ucapan Nabi kepadanya dengan kalimat fika jahiliyah, dhammun litilkal khoslah, itu adalah cercaan pada perangai tersebut. Falaula anna hadzal wasf yaqtadi damma mashtamal alayhi lima hasala bil maqsud. Kalau saja label jahiliyah itu bukan cercaan, maka berarti tidak ada makna dalam ucapan tadi dan tidak akan tercapai maksud Rasulullah SAW terhadap Abu Dzar. Apa maksudnya? Maksudnya agar dia menyesal bahwa itu sikap-sikap jahiliyah, dan berhasil. Abu Dzar betul-betul menyesal. Buktinya betul-betul menyesal sampai tua beliau masih ingat. Tetap memberi pakaian untuk budaknya sama dengan dirinya. Sampai ditanya, ada apa kamu dengan budakmu? Pakai kembar begitu. Dulu aku begini-begini. Sampai setua ini kau masih seperti itu? Sungguh masih terkiang ucapan Rasulullah SAW kepadaku. Fika jahiliyah. Dan kemudian Nabi memberikan pesan dan aku masih ingat pesannya. Hum ikhwanukum khawalakum ja'alallahu tahta aidikum. Mereka itu saudara kamu, sama-sama muslim. Mereka itu adalah orang-orang yang merupakan paman kamu sendiri, saudara kamu sendiri. Allah jadikan di bawah kekuasaanmu. Maka siapa yang saudaranya ada di bawah kekuasaannya, maka berilah makan seperti kamu makan, berilah pakaian seperti kamu pakai, dan berikan perintah apa yang mereka mampu. Dan kalau mereka tidak mampu, bantulah mereka. Wa fihi anna ta'yir bil ansab min akhlaqil jahiliyah. Di sini faedah lainnya adalah termasuk jahiliyah adalah mencerca nasab-nasab. Ikhwan bin na'azakumullah, tadi kan disebutkan ta'yir bi um, dengan ibu. Sedangkan nasab itu dari bapak. Nasab itu dari bapak. Kalau dikatakan anak ummi, itu berarti dia bukan nasabnya bapaknya. Bapaknya Bani Fulan, Bani Makhzum misalnya. Atau Quraisy, tetapi dicerca, ah kamu mana ummi, enggak punya nasab, enggak jelas nasabnya. Barakallahu fikum, kata Nabi, fika jahiliyah. Oh, ini jahiliyah. Berarti mencerca nasab secara umum. Kamu dari golongan ini, kamu golongan itu. Itu adalah jahiliyah. Saya ulangi sekali lagi, jahiliyah. Mengapa? Karena kita kebiasaan. Kalau yang berbuat jeleknya orang Jawa, kemudian Jawanya dibawa. Dasar Jawa. Kalau yang orang Sumatera, dasar Sumatera. Kalau yang berbuat jeleknya orang Arab, turunan Arab, dikatakan dasar Arab. Ini jahiliyah. Bicarakanlah kesalahannya, bukan nasabnya. Sebab urusan nasab barakallahu fikum berarti engkau membawa qards. Kalau kau cerita suku-suku tadi, kemudian engkau menyesal dan meminta maaf, kepada siapa minta maaf? Kepada seluruh orang Arab. Di mana? Seluruh dunia. Bisa atau enggak bisa? Silakan. Engkau menyesal kenapa saya mencerca Arab kemarin? Saya minta maaf. Ya kepada seluruh orang Arab. Kepada seluruh orang yang suku yang kau cerca. Kalau itu Jawa, seluruh Jawa. Susah minta maafnya. Jahiliyah. Sehingga usikum wa nafsiya bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada hadirin semua dan termasuk saya di dalamnya untuk sama-sama bertakwa pada Allah. Jangan mencerca nasab. Jangan mencerca nasab. Karena yang salah cuma oknum. Kenapa nasab yang dibawa? Tapi kebanyakan dari mereka. Ya walaupun kebanyakan dari mereka. Apakah seluruh suku tersebut? Jangan sampai kita terkena ancaman Rasulullah SAW. Yaitu jahiliyah. Asabiyah jahiliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.